صلى الله عليه وسلم على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعلم والتعليم والتعليم والتذكر والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والنفع والاندفاع والاندفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والاستفادة الحث على التمسك على التمسك بكتاب الله كتاب الله وسنة رسوله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم والدعاء والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بوسيلة نبي محمد بكرامة نبي محمد بمعجزة نبي محمد. Beribadah kepadamu ya Allah, berilah kami taufik untuk beribadah kepadamu ya Allah, berilah kami taufik untuk bisa menghindari apa maksiat kami ya Allah, ya Allah, ya Rabbana ya Allah. Ya Allah, ya Maulana, ya Karim, bijai Habibika Muhammad. Taqabbal du'a'ana ya Allah, terimalah doa kami. Kama taqabbal doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau terima doa Nabi Muhammad. Kami wasilah dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami wasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekasih-Mu ya Allah, sebagaimana dilakukan oleh nabina Abu Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya Allah, kami berkumpul di majlis ini ya Allah, luntur segala dosa kami. Walaupun kami berbuat ma'zuan yang maksiat ya Allah, tapi kami lagi berusaha ingin jadi orang baik ya Allah. Kami lagi berusaha ingin jadi orang yang benar ya Allah. Walaupun terkadang mata kami tidak bisa menghindar untuk berbuat maksiat, lisan kami selalu terucap untuk berbuat maksiat, anggota tubuh kami akan bersaksi tatkala berbuat maksiat ya Allah. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar dari rumah kami masing-masing menuju ke majlis yang mulia ini ya Allah. Majlis di mana bacakan shalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan mata kami untuk bisa melihat wajah suci Nabi Muhammad. Fil manam ya Allah, walaupun dalam mimpi ya Allah. Bagaimana wajah suci Nabi Muhammad? Bagaimana sinarnya wajah Nabi Muhammad? Bagaimana terangnya wajah Nabi Muhammad ya Allah? Biar kami bisa menghibur hati kami. Kami bisa bertafakur hati kami ya Allah. Kami bisa membayangkan Nabi Muhammad. Bagaimana akan kami tidak pernah melihat wajah suci Nabi Muhammad? Ya Allah, berilah kemuliaan, berilah kami kemuliaan melihat kembali wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir ya Allah. Mereka punya hadir ya Allah, hadirin wal hadirat fi hadal majlis al mubarak. Mereka punya hadir Allah, kami punya hadir ya Allah. Kabulkan segala hajat kami ya Allah. Mereka menengadah kami minta kepada-Mu ya Allah, hanya minta kepada-Mu ya Allah, dengarlah Nabi Muhammad. Berilah keberkahan di dalam keluarganya, berilah keberkahannya, berilah hanya ya Allah, yang belum punya keturunan berilah mereka keturunan ya Allah, yang belum punya rezeki berilah rezeki ya Allah, yang punya masalah jadikan masalah yang cepat terselesaikan ya Allah. Yakin-yakinnya dalam ini ya Allah, ada yang punya masalah di dalam keluarganya, semoga masalahnya cepat terselesai ya Allah. Kami yakin di malam ini banyak anak-anak yang kurang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Kami yakin kami yang hadir tempat ini banyak yang kurang bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jadikan hati kami selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ampunilah maksiat mata kami, sebab mata kami kelak akan berbicara di hadapan Allah. mata kami akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mata yang ahli maksiat kepada Allah. Ya Allah, lisan akan berbicara di hadapan Allah. Tangan kami akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, semoga tangan kami berbicara yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Barakah maulid Nabi Muhammad, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umur guru-guru kami, ya Allah. Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau datang dari Hadramaut menuju ke Indonesia. Ya Allah, karena sayangnya beliau kepada rakyat Indonesia, karena sayangnya beliau kepada kami, ya Allah, jadikan kami murid-murid yang selalu mengikuti ajaran guru-guru kami, ya Allah. Beliau datang ke Indonesia karena sayang kepada kita, sayang kepada murid-muridnya, sayang kepada umat Islam di Indonesia. Ya Allah, beliau jauh-jauh menuju majlis ini, berilah beliau panjang umur. Jauhkan dari segala fitnah, ya Allah. Jauhkan guru mulia dari segala fitnah, ya Allah. Berilah beliau umur panjang. Berilah beliau kesehatan, berilah beliau ketabahan, berilah beliau kesabaran, ya Allah. Syekhina wa murabbiruna Mbah Maimun, panjangkan umur beliau. Panjangkan umur beliau, ya Allah. Putra-putra Ustadzul Imam Samad Haibdul Gadir, Samad Rahman, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Berilah beliau-beliau panjang umur. Berilah kesehatan. Berilah beliau yang hal, ya Allah. Jadikan murid-muridnya junudun min junudillah. Santri-santrinya jadikan pejuang-pejuang, ya Allah. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jangan turunkan musibah kota kami yang tercinta ini, ya Allah. Jika anak-anak muda yang hadir malam ini, anak-anak muda yang mengidolakan Nabi Muhammad, anak-anak yang muda mengidolakan Nabi Muhammad, ya Allah. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. الله masih menakdirkan kita untuk talabul ilmi. الله masih menakdirkan kita untuk hadir. الله masih memberikan taufik qudratut ta'ah alal abdi. Satu kekuatan pada diri hamba untuk berbuat ibadah kepada Allah, yang kekuatan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus nasykur rabbi ala hadhihi ni'mah. Kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah. Allah masih menakdirkan orang untuk ngaji. Allah menakdirkan kita untuk baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca qasidah, baca sejarah, sejarah manusia yang mulia, sejarah Nabi Muhammad sallallahu. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Apabila disebutkan nama orang saleh, akan diturunkan rahmatnya Allah. Wa kaif, bagaimana apabila disebutkan manusia sebagai panutan orang-orang saleh, menyebut orang saleh saja diturunkan rahmatnya Allah, apalagi menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya insyaallah majlis semacam ini kalau kita hadir kita merasa tenang. Kalau kita hadir kita rasa menikmatin. Karena apa? Karena majlisnya itu dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Ahad haul Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan alhamdulillah guru mulia sudah ada di Indonesia. Beliau sore tadi ada di daerah Kemang. Besok insyaallah di tempat Al-Habib Abdurrahman bin Syekh kalau tidak salah. Kemudian malam Ahadnya raha di tempat Habib Muhsin, paginya haul. Malamnya tabligh akbar di Monas. Sebelumnya hadir di Al-Fahriyah kalau tidak salah. Kemudian hari Selasa beliau sudah menuju kota Solo untuk multaqal ulama. Abuya dari Jawa Tengah, Tegal itu kumpulnya di kota Solo. Insyaallah besok semoga bisa hadir, doakan ya. Sebab hari-hari ini Buya itu harus ketemu dengan Syekhina wa Rabbiruhina Mbah Maimun Zubair. Ini sudah tidak enak, mimpinya Buya sudah tidak enak karena beliau sudah selalu mendika setiap wonten santri biasanya sing Tegal, beliau selalu menanyakan Habib Soleh. Ya solehnya mana ditanya. Jadi sudah lama sebenarnya, sudah hampir setengah bulan. belum sempat, mimpinya sudah tidak enak karena saya harus ketemu memang tadi malam atau apa, mimpi yang kurang ajib, kurang enak, yang saya harus mengobatinya, harus bertemu dengan Syekhina wa Murabbirunah Mbah Maimun. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebab untuk sementara ini tokoh ulama besar yang alim, banyak ya ulama-ulama Tegal Indonesia banyak, cuma yang sepuh yang umurnya mendekati 90 tahun itu beliau Syekhina Mbah Maimun, yang bisa punya baju dalam, punya baju luarnya dalam. Ya baju luar beliau itu aktif di politik, ke presiden, ke semua, mau dari partai beliau P3 kalau mau minta menteri aja talpanya ke Syekhina. Kemarin beliau lagi ngaji, tahu-tahu dulu Pak SBY nelpon, kiai siapa yang usulannya, siapa nama-nama yang akan jadikan menteri. Lain juga, jadi dohirnya beliau bisa sama pemerintahan, tapi baju dalam beliau punya baju dalam beliau dalam beliau penuh dia dari daerah umurin. Kalau sudah di rumah tidak menggunakan sholat jahat beliau terus. Semoga ribamu Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidil Habib Umar termasuk ulama muda. Beliau itu sampai tahun ini sama Buya antara 10 tahun. Di sana umur 25 tidak lebih mendekati umur 30 beliau Habib Umar. Kalau sekarang mendekati 50 mungkin 48 atau belum. Beliau punya pondok umur 30 tahun. Berdakwah dari mulai kecil ya. Ditinggal abahnya umur 9 tahun. Ada yang mengatakan umur 13 tahun. Mulai itu beliau sudah tidak melihat abahnya. Yang mulia Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau masih kecil. Lagi sholat Jum'ah. Abahnya dijemput oleh dua orang tentara waktu itu. Dari kaum komunis ya. Dijemput. Sholat Jum'ah sampai selesai sholat Jum'ah abahnya tidak datang. Tapi ada sorban syal beliau yang tertinggal. Maknanya beliau itu Sayyidul Habib Umar untuk meneruskan perjuangan abahnya. Sampai sekarang jenazahnya di mana, jasadnya di mana, belum diketahui. Tapi ada kemungkinan beliau sudah meninggal sebagai seorang mati syahid karena berjuang melawan kaum komunis waktu itu. Karena hampir seluruh seperti Indonesia kan dijajah juga oleh Rusia waktu itu ya, sekarang Uni Soviet ya, dari komunis, begitu juga negara Yaman. Nah besok beliau hadir di Khol Syekh Abu Bakar bin Salim, Fahril Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedikit ya, karena ini besok khol-nya, dan nanti insya Allah kita tahlil bareng-bareng, diniatkan untuk tahlil kepada seorang ulama besar, Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa disebut Syekh? Kok tidak disebut Habib Abu Bakar bin Salim? Jadi memang kurun, ada beberapa kurun tidak menyebutkan nama Habib. Nama Habib itu kurun setelah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Antara 900 minal hijriyah. Kalau enggak sembilan. Iya, setelah Imamul Haddad kurun ke-10. Sebelumnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu sudah mulai Habib. Kemudian waktu zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, lakob untuk duriyah Rasul bukan menjadikan pertama imam al-imam Muhajir bin Ahmad, terus Sayyidina Faqih Muqaddam, kemudian muncul Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Ali Qasam, kemudian muncul lagi Habib, lakob untuk cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Bakar bin Salim kakak adi dengan Agil bin Salim. Jadi ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Agil bin Salim. Berarti Agil sama Abu Bakar kakak adi. Cuma waktu dalam perut ibunya, Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Agil bin Salim nang peteng sudah punya karamah. Kata Sayyid Agil bin Salim, yang keluar dulu siapa? Kamu atau saya? Kalau yang keluar, pertama dia akan ma'rufun fid dunya, satunya akan ma'rufun fil akhirah. Kemudian muncul Syekh Abu Bakar bin Salim, makanya disebut fakhrul wujud. Fakhrul wujud itu fakhr, beliau betul-betul orangnya dalam media dakwah, dalam apa namanya ya, kalau fakhr itu namanya suatu kebanggaan ya, tapi bukan itu, bukan itu. Artinya memang makanya beliau dari tadi nyari manakib, manakib Syekh Abu Bakar bin Salim, cuma di sini dia nyari sempat tak ketemu. Coba cari kitab Masraatul Rawi, ta'rif kitab Masraatul Rawi Hamim. Kitab Masraatul Rawi itu warnanya apa itu? Warnanya apa? Warna kitabnya apa ya? Pink atau apa? Kayaknya warnanya itu coba. Kalau di sini Imamul Haddad ya. Ini kitab daripada Imamul Haddad. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim lahir duluan. Kalau Agil bin Salim mengeluarkan nasab Al-Attas, yang pertama wahin di dalam perut itu bukan Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tapi Agil bin Salim. Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim. Agil bin Salim ini nang wetenge ibune wahin. Nang wetenge ibune wahin, mulane keturunannya dijuluki Al-Attas. Al-Attas itu bimakna wahing, atas. Itu atas terus apa atas gembur itu. Al-Attas itu artinya wahin. Sing akeh wahine. Nang wetenge ibune wis wahin. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau selama 30 tahun atau 40 tahun wudu salatus subuh bi wudu'i salatul isya. Sanggup. Salat subuh nanggone wudu salat isya. Salat isya ne duduk kaya kula lan panjenengan. Kula kadang-kadang salat isya karena tidak di sarang itu memang salat isya itu ada yang juga akhir boleh, pertengahan boleh, awal boleh. Cuma yang baik awal waktu, akhir enggak apa-apa. Di sarang itu ada seorang ustaz yang salat isyanya itu akhir mendekati salat subuh. Bukan semacam itu. Tapi di waktu matalan jam 8 sampai jam 4 esok. Sepun 11 iji lalu papat wunora batal kurang tiga cilu punya sudah ngelih padahal dari ingat kepada kami manusia dari manusia punya manusia punya sampai-sampai saking tawaduknya beliau mendekati beliau umur 40 ke atas beliau dalam duduk di majelis pasti depan ulama beliau duduk kaya sampai dong duduk tahiyatul akhir paham nama? Jadi duduk akhir itu pas duduknya dulu hampir 40 sampai akhir hayat beliau. Karena apa? Sifat tawadu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau punya murid Al-Abid Al-Hasani. Itu pernah meminta asrar ilmu beliau. Ilmu sudah dikasihkan, tapi sirda. Kata beliau, ilmu tidak tak kasihkan, yang saya kasihkan hanya sirnya. Sirnya itu apa? Maksudnya rahasia daripada Syekh Abu Bakar bin Salim tidak diberikan. Akan diberikan kepada anak cucunya. Kalau tidak kepada anak cucunya, kepada turab bu singo ngubur Syekh Abu Bakar bin Salim. Mulane kulo kemudian lagi pertama uang sudah Hadramut, saya bawa satu tepak. Tapi barang pindah maning beduk, kaya ini. Maksudnya, enteng bunopon itu. Itu lebunnya Masya Allah. Lebunnya ini posisi nang isor kuburan, diambilin. Kuwi dong ana wong sampe-sampe ya ngarane santri ya. Kadang-kadang nang hadromut kuwi santri pengin boten. Ada balik atuh metu. Wis ana santri ora tau metu jenggot, akhirnya ngene lebune Syekh Bakar bin Salim digosok-gosokna. Ah, ndak metu jenggot, metu jenggot. Ana maning tiang keramat-keramat santri hadromut ada orang keramat, cuma dia di Jakarta. Ibu neniku apa sawah bab. Nah sawang bawang itu dicolong, dicolong ternyata beks kain apa ure sikimu derek pernah ngirim turup Syekh Bakar bin Salim. Ibu-ibunya telepon ribin tadi bawangan si nyolong jere bocah kula wis coba tempat kayak singgo penginjak di uwur-uwuri nganggo turup Syekh Bakar bin Salim. Muga-muga wonge tobat balik maning omah. Pangapu, pangapura. Ternyata benar. Subhanallah. Ndak berapa lama telung dinane ana wong marani. Lho panga, aku sing nyokol bawang sampeyan. Itu subhanallah gara-gara turup Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau seorang wali min auliyaillah. Punya anak namanya Husain bin Syekh Abu bin Salim. Salah Abu Bakar bin Salim itu. Terus ana wong lanang sing Mekah. Pokoknya dari luar, luar apa? Luar Yaman, teka panjang banyu karena sing wadone cerewet. Sing wadone cerewet. Kadang-kadang bocah njaluk banyu, engko jangan-jangan sing wadone ada. Jusani walad, coba jusani. Ini jus awal walad. Jus awalnya warnanya orang. Jusan ini warnanya satu saat ana wong mono mani Syekh Bakar bin Salim. Jaluk apa? Jaluk banyu ho bojone karena bojone cerewet. Itu subhanallah, makanya dari tadi Buya nyari di sini. Itu ada fotonya sebenarnya. Ada fotonya jendela, Buya pernah ke sana. Fotonya itu adalah jendela di mana beliau pernah. Jadi ngeten, waktu wong kowe marani jaluk donga, beliau nyukut kopi. Nyukut kok? Nyukut kopi. Pas nyukut kopi niku pas nyukut kopi dheweke nyukut kopi piyambakipun di dalan nang bolongan jendela apa arane kae bolongan-bolongan kae karena apa kae dudu lubang angin lost apa loster aja lobster lobster ta urang oh. Loster ya loster loster dan niku piyambakipun Syekh Bakar bin Salim nyukut kopi kopine di tongolaken nang loster jendela ngoten pun dia jagong. Ternyata detik itu pas wonge kowe balik maning Mekah maning Madinah sing wadone 180 derajat. Dadi nurut nemen. Dan sama walu ya Allah sampean sing dibae Mas. Emane ora mufakat. Ki bingung. Bisane robah ya. Padahal aku durung ketemu. Akhirnya dhewek cerita. Pas dinane dewek sing lanange maning Syekh Abu Bakar bin Salim dewek cerita waktu kuwe Mas ana wong mene ngangune jubah main aku kopi netak inung mulai aku kuwi nginung aku kangen men karo sampean bisa kayung sayang nemen dadi kuwe kopi ditokna sing jendela dinungna nang Mekah. Wong wadoni itu Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali min auliyaillah min dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari min Syekh Abu Bakar bin Salim, fahrul wujud. Makanya di sini ada ketitang Habib Hasim almarhum, mungkin-mungkin jembar kuburannya Allahumma. Habib Bakir senengnya ibu umi saya juga dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Keturunan-keturunan beliau, keturunan banyak ya, termasuk di Indonesia. Banyak ya keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin bin Salim. Sebentar ya. Kesidah halat. Buya tak nyariin kesidah. Kesidah Fardiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Fadu'ai wa ibtihali shahidun li biftiqari. Fadu'ai wa ibtihali shahidun li biftiqari. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. فلهذا السر أدعو في يساري ساري. أنا عبد صار فخري دم فقري واضطراري. أنا عبد صار فخري دم فقري واضطراري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى استباري. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى استباري. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يهزم العنصر وياتي بالذي أرجو جميعا يهزم العنصر وياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري اللهم صل وسلم وبارك عليه. سني أداء الحبيب حسين بن أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الشيخ بن عبد الرحمن الصقاف. Beliau Asy-Syaikh Al-Kabir Al-Arif Al-Arif billah Asy-Syahir alladzi la yakadu az-zaman ayyasau lahu binadhi sultan al-wujud al-mashhur bil karam wal jud aynuz zaman wa syamsul iman wa qamarul irfan al-ghayth al-mughdhif wal bahrul mughriq wan nurul musyrif imamu asri ala al-itlaq wa musallimidan siwaq sahibul ahwal wa'idun fukhulur rijal الفائق بين الأبطال ولد بمدينة عينت المشهور في الجهاد. Ini anak daripada Syekh bin Salim Al-Habib bin Abu Bakar bin Salim yang sama Allah diberi satu syuf begini innal malaka yadaw ajnihatahu li talabil ilmi. Malaikat itu akan menyandang tangan sayap-sayap beli malaikat untuk dilawati oleh talabul ilmi. Hatta sampai ngaji kiye jagonge nang suwiwine malah malaikat. Memang betul. Setiap orang ngaji itu malaikat itu akan menyandarkan lemperkaken suwiwine oh dilewati wong sing pada ngaji. Itu termasuk keutamaan daripada Syekh Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim itu, beliau sama Allah dikasih kasyaf. Lagi mulang, umay memang duwur. Buka-buka bisa mana Allahumma. Puan-puan mana bayar 33 juta. Kue umayra dan menduwur. Manjat menduwur. Undok-undokan terus. Ya kayak undok lah. Dan itu beliau ngomong sama santri-santri. Lihat tuh, ada malaikat. Malaikat lagi nganukaken suwine dilewati wong simpan badenga ngaji. Nah itu beliau Syekh Abu Bakar Salim orang yang sangat karom. Wonge loman. Sebendina setiap anak tamu pasti motong wedhus. Anak tamu motong wedhus. Pernah dalam acara pernikahannya anaknya kalau pokoknya ada acara motong wedhus sampai satu sudus. Setiap tamu nyotong wedhus, tamu nyotong wedhus. Saiki anak tamu ayam be untung ya. Pemaning panana tamu guru nih. Ya, kadang-kadang saya itu pernah ada guru saya mau kesini, beliau saya tanya, saya pasti tanya kesukaannya apa, keinginan apa. Saya punya guru Masya Allah, beliau tidak suka daging-daging. Sukanya apa? Ikan. Kenapa beliau suka ikan? Karena kalau ikan cekalnya. Tapi ini wedus, bukan yang beliau raben. Dan ini ayam, ini ikan, iwak kan pasti halal kan? Batang ebe. Siapa dodok iwak kan disembelih? Allahu Akbar Allah. Nyembelih iwak langka. Iwaknya mati ya halal. Hewan sing mati halal, ingin menikah batangnya halal. Aldat was sama. Walang, karo, iwak. Beliau sini suka makan ikan. Karena apa? Karena beliau tahu, ini ikan itu pasti halal. Nah beliau Syekh Abu Bakar bin Salim itu orangnya sangat betul-betul karam. Setiap ada tamu pasti potong kambing. Setiap ada tamu potong. Ini anaknya aja dikenal sebagai bil karam wal jud ainuz zaman wa syamsul iman. Tidak ada orang waktu beliau orang yang seloman sekarom daripada Syekh Abu Bakar Salim radhiyallahu anhu kebalan panjenengan angrokae Allahumma ya paling ora olihlah kecepretan nyebut namanya lama soal besar rajin juga insyaallah besok di armya jika malam kemis sis pagi beliau sahin orang baik walakin laisa min duriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai apa ya, kuloniki apa ya, buyut, duduk buyut, putu, buyut, anaknya buyut. Anaknya buyut apa? Cicit. Kulo cicit. Abai kuloniku, abah saya itu cucunya Kiai Said. Abah punya ibu Hajah Sa'adah. Hajah Sa'adah punya abah namanya Kiai Said. Kiai Said abah namanya Kiai Armia. Ki Armia punya anak banyak, Darahnya Kiai Said banyak, ada Ki Rais, ada Gitar, pokoknya banyak lah. Saya kurang tahu satu-satunya, termasuk Ki Singkir Jatenggulo, Muksin itu termasuk isi anak saudara dengan Ki Armia buyut apa-apa orang paham. Nah, punya anak namanya Ki Said. Ki Said dua bojo, dua anak arane Hajah Sa'adah. Hajah Sa'adah niku gadah anak namanya Habib Ali. Habib Ali abai kulo. Berarti penonggung pira ya. Ki Armia, Kiai Said, Hajah Sa'adah, abai kulo. Kulo nomor anak, putu, buyut, cicit. Kulo anaknya buyut. Beliau minas salihin. Termasuk wali aulia illah. Cuma memang ya wong arane nang gunung ya. Jadi orang patia ma'ruf. Sekarang alhamdulillah holnya dibesarkan oleh Romo Kiai Ahmad. Romo Kiai itu berarti cucu. Romo Kiai Ahmad Giren itu termasuk cucu daripada Kiai Armia. Sebab Kiai Ahmad anak daripada Kiai Said. Kiai Said itu tapi dari ibu Kiai Hajah apa Nyai Jamilah binti Kiai Abdul Manan Narawisan. Dari tapi Romo Kiai Abu Bedeken. Beliau itu masya Allah. Kiai Armia itu satu saat diundang pengajian. Diundang pengajian. Demilah kan jemput-jemputan. Si penting teka. Jemputnya apa? Dua gawe ku sing pasar. Gawe barangnya kan deben lah kasih bantu. Jemputnya anak wong lagi jelai kipas-kipas. Diundang. Pak. Mana kita salah? Wonten apa? Ki tulung pangguna kelapa. Anjuk ndi kae nang kana ana wong duwe gawe. Oh nggih. Get kelat cat utang lah apa? Sampai njuk lokasi. Barang wis njuk suwe. Wis ditalai kabeh. Nang kono ana kasur, wong gunung kan dong ana acara di main kasur. Kulo dong acara nang dungu nang kono kasur kok njuk nang dhuwur kasur. Ada tunen. Anak kasur atau niku, akhirnya niku, saya bulbete niku nunggu, Ki Arminya bisa nora teka-teka, cuma nang jabel lagi kipas-kipas, tanggane mau busing dua gawe, kayaknya mikir sih tak kongkong gawe kelapa, cuma sih tak kongkong gawe kelapa niku Romo Kiai Ar, minurut, kongkong gawe kelapa no, nurut, nakanya ustaz cuil bewis kembali ke orang mufakat. Ya, bebis kau yang ngomongan ya. Kiai, kelas Kiai, seperti Kiai Romo Kiai Abu Beda. Romo Kiai Abu Beda niku lagi bersih tanaman. Jujur anak tahu mana? Papa, kalau pada kepanggil Kiai Abu Beda nak, onggi wonten. Lo beteriin no? Bes tak tunggane ya, onggi. Ada Kiai Abu Beda boleh. Mana bukan tu kelam bising ape? Tamunya jaga, barang metu, kimi kayaknya sih bersih-bersih runta. Jadi uang-uang pada kaya kue, masya Allah ya. Ya kaya wonten tamu, kula lagi metu, uangnya nang jaba, lanang wadon. Pak, mas, pripun. Kalau pada kepanggil Habib Soleh anak. Oh anak-anak. Lu pengen Habib Soleh. Menang pondok apa teng dia nih. Senang baik-baik. Kalau penting sih karo Habib Soleh. Semuanya ngomong kok ketemu Habib Soleh anak-anak. Cinta kau ini kulo dewe. Kulo iya wis barang melepuh. Oh jenengan Habib Soleh peripun sih pak. Iya jubile pan cerita urusan keluar. Jadi memang kadang-kadang anak wong cuma kerungu arah netok tapi orang baru. Wong cuma kan anak wong sing jengkel. Iya kan? Masa kiai kon gawa kelapa wong bujange pi ora gelem maning. Tapi gelem kat-kat gawa kelapa kan isin oh ya. Oh, ini seorang ulama semacam itu. Nah, insyaallah bangarang kali jenengan gadah wektal hadir Romo Kiai Ar Mia. Kiarane muturung hol bu apa? Cerita loro oli lo, loro hol Syekh Abu Bakar bin Salim karo Romo Kiai. Nah, insyaallah turun rahmat Gusti Allah Allahumma. Amin ya rabbal. Ya arane wong kadang-kadang anak uzur ndak bisa ke Jakarta. Misalkan bisa ke Jakarta alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa ke Jakarta, malam ini kita akan tahlil untuk Romo Kiai Armia dan Syekh Abu Bakar bin Salim. Nang ribat berarti dobel oli lorok, hol lorok, hol Syekh Armia, karo hol Syekh Abu muka-muka oli berkaya Allahumma. Sebab, sing paling penting niku ada hubungan ya. Memang, tempat-tempat itu biasanya sahibul holnya memang betul-betul sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan apa namanya, dongane niku dikopultani Gusti Allah, karena orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti apa namanya Khal Al Habib Ali, Habib Ali Solo, Habib Ali bin Al Hasyi, beliau menjamin sapane wong sing hadir Khal Solo, insyaallah hajatnya bakal digampangaken tani Gusti Allah. Banyak ulama-ulama semacam itu. Sebagaimana kadang-kadang beliau-beliau para ulama, siapa orang hadir Syekh Abu Bakar bin Salim akan mendapatkan ridhone Gusti Allah, hajatnya digampangaken tani Gusti Allah, muka-muka manfaat Allahumma. Amin. Dulu ribat itu kalendernya ada gambar ininya. Dulu ini memang terompah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar model sendal Kanjeng Nabi. Cuma di sini ada rajahannya. Yang bikinkan ustaz, insyaallah kapan jaluk maring Gusti Allah. Cuma sebagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam endah kapale ora bocor kon nulisi khulafaur rasyidin kowe syariat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Aslinya kabeh sing nutup sing ora mangarep niku kabeh Gusti Allah, cuma ada syariat. Bagaimana wong nak nyuwun ngapunten ya, banyaklah banyak syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini. Ini sengaja saya ngomong sama santri untuk dijual belikan, tapi bentuknya stiker. Insya Allah salah satunya itu untuk apa namanya ya, muka-muka bisa untuk selatan pondok pesantren. Ini kalau misalkan taruh di rumah, taruh di muka-muka bisa jadi rezeki. Allahumma rezekinya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, dan doakan dipakan sekarang sih ya. Ribat Nurul Hidayah mungkin pengisian ulang air, tapi sumber air itu setiap malam Sabtu malam Rebo akan kita hadirkan, akan kita doakan bareng-bareng, baca maulid, baca doa, yang insya Allah isi ulangnya itu akan ditaruh di luar. Tapi kita lagi rencana saja biar untuk betul. Sebab kemarin saya omongkan ada seorang dosen. Dosen ini maaf, bukan dari Nahdlatul Ulama. Seorang dosen, dia cerita sama saya, air yang didoakan berbeda dengan air yang tanpa doa. Kalau pernah ana wong, Habib, ya Allah, anaknya kulo pan apa, adina apa anaknya pan lahiran. Akhirnya kulo dongakakan, muga-muga hanat waladat Maryam, ujung-ujung langsung pembukaan siji, langsung pembukaannya terlupa, langsung lahir. Jadi ternyata banyu gue anak pengaruh. Banyu itu nalikan didongani insyaallah oleh rahmatai Gusti Allah. Muka-muka manfaat Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah doakan, saya minta maaf. Insyaallah muka-muka bisa istiqomah malam Rebo, malam Sabtu. Saya minta maaf. Tapi ini tolong ya, jangan mengurangi istiqomah jenengan. Barangkali malam Rebo ini saya harus bertemu dengan guru mulia saya. Saya akan berangkat. Kalaupun tidak, mungkin saya berangkatnya malam Kamisnya. Apa? Habis taklim. kita lihat, saya mau lihat keadaan nanti, apa berangkat sebelum taklim atau setelah taklim, intinya malam Rebo istiqomah. Insya Allah malam Rebo, semoga saya juga bisa hadir. Kalaupun saya tidak bisa hadir, waktu saya bertemu dengan Guru Mulia Habib Umar yang hadir malam Rebo, diikutkan, dihadirkan jamaah Ribat Nurul Hidayah untuk betul-betul dihadirkan di hadapan Guru Mulia Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده أن الله العظيم يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ولقد أشرت لناظم أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمد صفة ربنا وأهدانا وإذ امتززنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بلا وهبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجل دعوانا أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واغم كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفع في أجل مرضانا واقض لنا الحاجات سبتكن حاجات kalian masing-masing minta kepada Allah semoga malam ini hajat kita digampangkan oleh Allah. Semoga malam ini urusan kita, segala urusan kita, segala masalah kita cepat terselesaikan ya Allah. Semoga hadirin wal hadirat diberkahi dalam rezekinya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kabulkan rintihan hati hadirin wal hadirat ya Allah. Kabulkan ya Rabb. Kabulkan ya Allah. Bijaya habibika Muhammad. Berilah kami istiqamah hadir di majlis ma'alim ini ya Allah. Waqdilana al-hajat wa asin khadmana indal mamati wa aslihan uqbana ya Rabbi wajma'na في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب إن